man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah qawluhu yaftallahu ala yadayhi. Lafaz hadis yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari hadis Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah perang Khaybar. Dalam hadis tersebut disebutkan Rasulullah bersabda yaftahullahu ala yadai, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui kepemimpinan Ali. Sarihun fil bisyarah bihusulil fathi. Ini penegasan tentang berita gembira berupa kemenangan. Fahu alamun min alamin nubuwah. Maka ini adalah alamun, dalilun, tanda dari tanda kenabian, di mana terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Beliau tidak mengetahui ilmu ghaib. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali apa yang Allah beritakan kepada beliau, sebagian yang Allah sampaikan kepada beliau. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Ya. Jadi ini menunjukkan benarnya nubuwah dan risalah yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau mendengar atau melihat melalui wahyu. Sebagian orang menerjemahkan dengan salah kaprah atau membahasakan mungkin biar terkesan keren atau bagaimana, dengan mengatakan terbukti ramalan Rasulullah. Nah ini khot'un khabith, dengan mengatakan ramalan. Ya, karena ramalan itu perilaku dukun. Ya, sementara Rasulullah mengetahui dengan wahyu. Ya, kalau ramalan dengan bisikan setan. Nah ini kesalahan yang sangat buruk. Ya, sehingga harus dikoreksi, diluruskan. Ya, pernah kita mendengar, melihat atau membaca terjemahan seperti itu. Nah ini salah besar. Sebagai tanbih bagi kita para thalabatul ilm, hati-hati dalam menerjemah atau membahasakan. Jangan hanya agar disebut atau didengar dengan bahasa menarik, namun justru terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Kemudian qauluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka kaum muslimin, yaitu para sahabat waktu itu, melewati malam mereka sambil berbincang, harap-harap cemas, pengin mereka yang mendapatkan amanah itu bukan karena imarahnya, bukan karena kepemimpinannya, namun sifat yang disebutkan, yaitu Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Binasbi lailatihim. Ya, binasbi lailatihim atau binasbi lailatahum, yaitu takdirnya binasbi lafzi mudhaf mudhafun ilaih. Ya, kalau lailatahum alal hikayah, dengan menasabkan kata lailatahum, yaitu sebagai dharaf maf'ul fih, wa yadukuna qala al-musannif, maksud kata yadukun yaitu yakhudun, tenggelam dalam pembicaraan serius. Karena mereka memang benar-benar berharap untuk mendapatkan sifat yang mulia itu. Ai fi man yadfa'uha ilaih, kepada siapa Rasulullah akan menyerahkan bendera itu kepadanya. Wa fihi harsus sahabah, perhatikan dalam kalimat ini menunjukkan semangatnya para sahabat alal khair, terhadap kebaikan. Wahtimamuhum bihi, dan perhatikan mereka terhadap kebaikan. Tidak sebagaimana mayoritas kita kesibukannya terhadap perkara dunia, yang dipentingkan hal-hal yang terkait materi duniawi. Sedih kalau terlewatkan bagian dunia, senang kalau mendapatkan dunia. Sementara kalau keutamaan akhirat, ya, ibadah, ketaatan, terlewatkan dari itu, santai saja. Ya. Tidak ada sedikit sedih dalam hatinya. Perhatikan para sahabat, mereka semangat dalam kebaikan. Ya. Apa yang mereka pentingkan adalah bagaimana bisa mendapatkan ridha Allah, kecintaannya, mendapatkan surga Allah. Wa'alui martabatihim, menunjukkan pula tingginya derajat mereka. Fil ilmi wal iman, dalam ilmu dan keimanan. Karena yang mendorong mereka untuk seperti itu tidak lain karena ilmu yang menumbuhkan keimanan kuat dalam hatinya. Kita mungkin faham, tahu tentang berbagai keutamaan bentuk-bentuk ibadah, bermacam-macam ibadah yang ada dan sekaligus fadilahnya kita faham, namun kadang tidak tergerak untuk melakukannya. Apa masalahnya? Ilmu tersebut tidak menumbuhkan keimanan, atau menumbuhkan keimanan namun lemah. Tahu, mengimaninya, namun tidak mampu menggerakkan badan untuk melaksanakan, tidak mampu mengalahkan syahwat, tidak mampu mengalahkan kepentingan-kepentingan dunia. Berarti kan mereka para sahabat segala dikorbankan untuk mendapatkan maslahat akhirat. Qauluhu, kemudian ayyuhum huwa biraf'i ayyin atau biraf'i ayyun, dengan dirafakannya ayyun isim mausul alal bina, yaitu tanpa tanwin, li'idhafatiha, karena mudhaf. Ayyuhum, wahudhifa atau wahadfi sadri silatiha, dan dihapuskan sadru silatiha, awal dari jumlah silahnya. Ini saya yang kurang paham, karena jumlah silahnya itu sudah sempurna disebutkan di situ. Ayyuhum yu'toha. Yu'toha jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Atau fi'il dan na'ibul fa'il. Ya. Kemudian maf'ulnya. Sehingga na'ib fa'il di situ sebagai a'id. Ayyuhum yu'toha huwa, kembali ke ayyuhum. Beda kalau jumlah silahnya, afan, silahnya itu adalah mufrad bukan jumlah. Misalnya ayyuhum asyad. Ayyuhum asyad, yakni ayyuhum huwa asyad. Huwa mubtada mahdhuf, itu sodru silah, dihapuskan. Wallahu alam, mungkin perlu dibahas lagi dalam kitab-kitab nahwu. Antum murojaah buka lagi kitab Nahwu, dicari. Ya, ada faedah, sampaikan nanti. Qauluhu falam asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum yarju an yutaha. Maka ketika mereka masuk waktu pagi, segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengharapkan untuk mendapatkan bendera itu. Sekali lagi, bukan karena kepemimpinan, namun sifat yang disebutkan di sana. Wa fi riwayati Abi Hurairah inda Muslimin, dan hal itu ditegaskan dalam riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ana Umar qala, bahwa Umar mengatakan, ma ahbabtul imarah illa yaumait. Aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Bukan kepemimpinan, sekali lagi, karena apa? Sifat yang menyertainya, yang direkomendasi oleh Rasulullah sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Nah, ini kesempurnaan keimanan, menunjukkan kesempurnaan keimanan. Sehingga ya, predikat ini yang ingin mereka raih, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan kecintaannya, dicintai Rasulullah pula. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal beliau ya, telah mendapatkan banyak rekomendasi dari Rasulullah, pujian-pujian ya, telah sering beliau dapatkan ya, atau didengar oleh sahabat yang lain. Namun demikianlah para sahabat, selalu menginginkan setiap kebaikan ya. Nah, ini benar-benar menunjukkan ilmu dan keimanan yang begitu kuat dalam hati mereka ya. Kalau kita baca manaqib Umar, luar biasa banyak sekali fadilah dan keutamaan. Namun demikian, masih saja mengharapkan keutamaan-keutamaan yang lain. Ini semangat yang luar biasa sekali lagi. Bahkan setelah mendapatkan rekomendasi, jaminan seperti itu, tidak kemudian malas beramal, bersandar kepada jaminan tersebut, tidak. Tambah semangat ya, untuk terus berupaya meraih berbagai keutamaan ya, dalam ibadah. Demikian gambaran para sahabat ya, tidak ada ujub, bangga diri dan semacamnya yang akan menghambat dan menghalangi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ya, sempat bertanya kepada Hudzaifah ya, walaupun beliau sudah mendapatkan sekian rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih juga bertanya kepada Hudzaifah ya, pada masa kekhalifahan beliau. Hudzaifah bin Yaman yang dikenal sebagai sahibu sir, orang yang banyak mengetahui daftar munafik, orang-orang munafik ya, karena beliau sering bertanya kepada Rasulullah ya, dan sehingga beliau mengetahui banyak rahasia termasuk orang-orang munafik, nama-nama orang munafik ya. Umar bertanya kepada Hudzaifah ini, an syudukallah hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal qaum. Aku minta kamu atas nama Allah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah, hal samani Rasulullah, apakah Rasulullah menyebutkan aku termasuk bagian dari mereka, orang-orang munafik ya, masih saja mengkhawatirkan dirinya. Ini bukti bahwa tidak ada ujub, tidak ada bangga diri pada pribadi-pribadi para sahabat radhiyallahu anhum. Pantas kalau Allah ridha kepada mereka, dan Rasulullah pun wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Merekalah para teladan yang sesungguhnya. Ya, selalu bersemangat untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Qala Syekhul Islam Inna fi dzalika syahadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin bi imanihi batinan wa zahiran. Dalam lafaz ini terhadap persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ali tentang keimanan beliau lahir dan batin. Witsbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulihi. Juga menetapkan walaknya, loyalnya Ali kepada Allah dan Rasulnya, jujurnya kecintaan Ali dan berwalaknya beliau, totalitas loyal beliau kepada Allah dan Rasulnya. Wa wujubu muwalatil mu'minin lah, dan menunjukkan pula wajibnya berwalak, atau wajibnya kaum mu'minin berwalak mencintai Ali. Ya, wajibnya kaum mukminin untuk membela beliau, berwala loyal loh, mencintai Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ini bantahan kepada An-Nawasib yang mereka memusuhi Ali, bahkan sebagian mengkafirkan beliau seperti orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Wa idza syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li muayyanin bi syahadatin au da'alahu, apabila Rasulullah mempersaksikan seseorang tertentu dengan suatu persaksian, au da'alahu atau mendoakan kebaikan untuknya, ahabba katsiran minan nas an yakuna lahu mithla dzalik, an yakuna lahu mithlu dzalik, mithlu tilka syahadah, maaf, ahabba katsiran minan nas an yakuna lahu mithlu tilka syahadati wa mithlu dzalika du'a. Maka banyak orang dalam hal ini para sahabat yang menginginkan untuk mendapatkan persaksian dan doa itu, doa kebaikan itu. Wa in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashhad bidzalikal li khalqin katsir wa yad'u li khalqin katsir, walaupun beliau telah mempersaksikan orang yang banyak dan mendoakan kebaikan untuk banyak para sahabat, namun mereka masih selalu mengharapkan kebaikan, doa beliau, persaksian beliau. Bahwa kasyahadah bil jannah li Tsabit bin Qais. Contohnya ya, persaksian beliau kepada orang-orang tertentu, yaitu persaksian surga untuk sahabat Tsabit Ibnu Qais radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, terkait tentang sebab atau terkait dengan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan sampai dengan sebab itu gugur amalan kalian. Maka Tsabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu merasa beliau yang selalu bersuara keras, sedih, menangis, duduk di rumah. Kemudian datanglah persaksian Rasulullah untuk beliau. Huwa min ahlil jannah. Rasulullah mengatakan untuk beliau, dia termasuk penduduk surga. Wa Abdullah ibn Salam, juga persaksian beliau untuk sahabat Abdullah ibn Salam, seorang yang dahulunya adalah pendeta Yahudi, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, "Ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi alal ardi annahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam." Kata beliau, tidaklah aku mendengar Nabi mengatakan untuk seorang yang berjalan di muka bumi ini, seorang pun yang masih berjalan di muka bumi ini, yang masih hidup, bahwa dia adalah penduduk surga kecuali untuk Abdullah bin Salam. Ini sepengetahuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nyatanya banyak yang dipersaksikan oleh beliau untuk masuk surga semenjak masih hidupnya, Al-Ashrah Mubasyarun Bil Jannah, ada 10. Belum lagi ya, Bilal ya, dan yang lainnya banyak ya, orang-orang yang dipersaksikan masuk surga. Wa syahadah bimahabbatillah wa rasulihi lilladzi dzuriba fil khamr, juga persaksian dari Rasulullah bahwa orang tersebut jujur cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Untuk orang yang dicambuk karena hukuman had dengan sebab minum khamar. Ya, Rasulullah pernah memberikan hukuman had karena sebab minum khamar dan mengisbat bahwa orang ini, menetapkan bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, mempersaksikan keimanan, ya, kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Umar, qala kana rajulun yusamma Abdullah wa yulaqab Himaron, ada seorang sahabat namanya Abdullah digelari dengan Himar, wa kana yudhik Rasulullah, dan beliau ini sering membuat Rasulullah tertawa. Wa kana yashrabul khamra fayu'tabih, beliau pernah jatuh ya, tergelincir minum khamr, berbuat maksiat minum khamr, maka ditatangkan kepada beliau, fayuqimu alaihil had, kemudian ditegakkan hukuman had. Fal'anahu ba'du sahabah, akhirnya sebagian sahabat pun melaknat orang tersebut. Ma akthar ma yu'tabihi, ya, sering sekali orang ini dicambuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah justru mengatakan, la tal'anhu, jangan engkau melaknatnya. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini sedikit bukti yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa banyak sekali Rasulullah memberikan persaksian ya, memberikan doa kebaikan kepada sebagian para sahabat. Namun bersama dengan itu mereka tetap semangat untuk terus mendapatkan berbagai kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa beliau jelas mustajab. Diharapkan ya, persaksian beliau adalah persaksian yang benar karena melalui wahyu. Sehingga ini kebaikan dalam agama. Qaluhu faqala, maka Rasulullah bersabda, aina Ali bin Abi Talib, fihi su'alul imam an ra'iyatih wa tafaqqudi ahwalihim. Dalam penggalan hadis ini ada faedah, semestinya pemimpin, komandan, ketua, amir ya, dan orang-orang yang memiliki amanah, amanah riayah ya, kepengurusan ya, musyrif dan yang lainnya, bertanya kepada bawahannya. Wa tafaqqudi ahwalihim, dan selalu mengontrol keadaan mereka. Tafaqqud merasa kehilangan ya, diawasi, diperhatikan untuk kebaikan mereka. Sebaliknya bagi rakyatnya, bagi yang diawasi, jangan merasa terikat, jangan merasa terbatasi. Tidak boleh merasa dikontrol dan sebagainya. Nah, ini su'udzon. Ini bagian dari su'udzon. Justru dia harus berbaik sangka. Ini menunjukkan perhatian musyrifun, perhatian amir, perhatian mudarisin dan yang lainnya. Ini kebaikan mereka agar untuk kebaikan kita juga ya, mengarahkan, membimbing kita kesabaran mereka dan seterusnya. Justru berbaik sangka ya, sehingga menambah kecintaan kepada mereka, kecintaan rakyat kepada pemimpinnya. Qauluhu faqila wa yashtaki aynai, dikatakan bahwa Ali sedang mengeluhkan kedua matanya, yaitu sakit ay minar ramad, karena sakit mata. Kama fi sahih Muslimin an Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, mengatakan, ud'u li 'Aliyan fa'utiya bihi armad. Rasulullah mengatakan, panggil untukku Ali. Maka didatangkanlah kepada beliau dalam keadaan armad. Al-haditha. Sampai akhir hadis. Armad yaitu tadi sakit mata. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khatil musannif, dalam nuskhah yang sahih dengan tulisan musannif sendiri, faqila huwa yastaki ainaihi fa arsala ilaihi, dikatakan dia sedang mengeluhkan matanya, yakni sakit, bukan keluh kesah kemudian dengan lisannya. Keluh ini lebih kepada apa, maknanya umum ya, bukan hanya keluhan itu dengan lisan, maksudnya dipakai juga dalam bahasa kita untuk mengungkapkan kata sakit. Dia sebagaimana dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita pun seperti itu. Dia mengeluhkan matanya, maksudnya sakit matanya, bukan kemudian keluh kesah dengan lisannya, apalagi dengan nada tidak terima dengan takdir dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Jadi beliau sedang sakit matanya. Farsala ilaih, atau bisa dibaca juga faursila ilaih. Maka Rasulullah mengutus kepadanya untuk membawa kepada beliau, atau diutus kepadanya agar didatangkan kepada beliau. Mabniyunil fa'il fa'arsala, ya, ma'ruf. Wahwa dhamirun mustatirun, dan ada huanya di situ, dhamir mustatir. Fil fi'li raji'un ilan nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dalam fa'il arsala yang kembali kepada nabi. Wa yahtamil an yakuna mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu, dan mungkin juga bisa mabni lil maf'ul fa ursila begitu. Wali muslimin min tariqi Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa an abihi, yani Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala farsalani, beliau sendiri yang diutus. Farsalani ilal aliyin faji'tu bihi akudu armad, aku diutus oleh Rasulullah kepada Ali dan membawa beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menuntun beliau, menuntun Ali dalam keadaan sakit mata beliau, dalam riwayat Muslim. Insyaallah kita lanjutkan semua tanya yang datang.